تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara sebab seorang itu terhindar dari kemunafikan dan menjaganya dari kemunafikan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena orang yang banyak berzikir kepada Allah itu bukan seorang munafik. Munafik itu sedikit zikirnya. Sedikit zikirnya. Tapi kalau dia banyak berzikir, ini ciri bahwa dia adalah apa? Seorang mukmin yang baik, terhindar dari kemunafikan.